Anwa' ulumul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatul akram. Anfa'a nabi bi'ulumi fid dharin. Amin. Anwa' ulumul hadis. Macam-macam ilmu hadis. Yanqasim ya yuqassim aktsaru ulama al-hadis an-nabawi ila qismain. Kebanyakan ulama-ulama hadis itu membagi hadis menjadi dua macam. Pertama maqbulun wa mardudun. Ada yang maqbul, ada yang mardud. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi hadis itu hanya berkisar dua saja, maqbul mardud, diterima atau ditolak. Wal maqbul maknahu maqbul artinya annana qilihi bahwasanya orang yang menukilnya itu alladzina naqaluhu wa hamaluhu, yang menukil hadis itu dan yang membawa hadis itu, ijtama'at fihim sifatul qabul, berkumpul pada mereka itu sifatul qabul, fa inna isma sifat-sifat qabul, diterimanya hadis. Jadi dari sisi sanad, dari sisi matan, terkumpul pada mereka syarat-syarat diterimanya hadis itu. Makanya disebut maqbul. Walidzalika sarral hadis alladziina qaluhu maqbulan indal ulama. Makanya oleh karena itu, dikarenakan berkumpul sifat-sifat hadis tersebut, sarral hadis menjadi hadis yang dinukil oleh mereka itu maqbulan, diterima indal ulama, di sisi ulama. Paham deh? Karena berkumpul sifat-sifat yang akan kita bahas sebentar lagi. Wal mardud, ada pun mardud maknahu yaitu annahu lam tutawaffar sifatul qabul, tidak memenuhi sifat-sifat qabul. Fi man naqalahu wa hamalahu, kepada orang siapa yang menukil dan membawa hadis itu. Jadi tidak berkumpul pada dia itu sifat-sifat untuk diterima hadis tersebut. Walidzalika sarral hadis alladziina qalahum mardudan, dan oleh karena itu hadis yang dibawa oleh mereka itu sara menjadi mardudan, ditolak. Karena sifat-sifat atau syarat-syarat diterimanya hadis tersebut tidak terkumpul pada mereka. Wal maqbul, dan yang diterima itu, wal maqbul yang diterima oleh ulama itu, wal ladzi yusamma indal ulama al-mustalah hadis, yang dinamakan menurut ulama mustalah hadis yaitu sahih dan hasan. Sahih dan juga hasan. Ini yang diterima. Wal mardud, adapun yang ditolak, wal ladzi yusamma indal ulama al-mustalah, yang dinamakan menurut ulama mustalah hadis bidhaif, yaitu lemah. Jadi yang makbul itu menurut ulama adalah sahih maupun hasan, sedangkan mardud adalah dhaif. Tapi ini namanya juga dasar kan. Yang ditolak di sini adalah perkara tertulis, yang ditolak adalah sifat Allah, hukum-hukum sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, halal dan haram. Ini yang ditolak. Jadi sifat-sifat Allah dalilnya harus minimal hasan. Paham? Atau asma-asma Allah. Paham? Sifat-sifat wajib Allah, pokoknya yang berurusan dengan akidah. Ketiga, halal haram, fiqih. Halal haram ini harus dalilnya hasan atau sahih. Fahim tuh? Ya. Jadi tidak semua dhaif itu ditolak. Yang ditolak yang dimaksudkan di sini adalah yang berurusan dengan akidah dan juga fikih. Menurut kitab yang lebih di atasnya lagi. Adapun perkara-perkara seperti fadilah amal, manaqib, cerita-cerita para nabi, cerita kisah para rasul terdahulu, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, boleh memakai hadis dhaif. Faham ini? Boleh memakai hadis dhaif. Contohnya hadis dhaif, man qala la ilaha illallah barang siapa yang membaca la ilaha illallah, akan dibuat satu malaikat dari laut, lalu dia naik ke atas, lalu dari sayapnya itu akan turun butiran-butiran air, dari butiran air itu akan diciptakan satu makhluk yang akan selalu beristighfar kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu. Ini hadis dhaif, nanti akan disebutkan syarat-syaratnya, tanda-tandanya. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif enggak bisa dijadikan sandaran hukum atau akidah. Perkara akidah enggak boleh, perkara fikih hukum enggak boleh, tapi fadilah amal boleh. Paham? Ente kenapa ente senang baca la ilaha illallah? Ya, karena ada hadis ini, enggak apa-apa. Enggak ada kesalahan. Paham? Kalau Wahabi enggak. Kalau Wahabi mereka menolak hadis dhaif sama sekali. Mereka hanya hadis sahih saja. Paham ente? Nah, ini enggak bisa. Paham? Karena ulama dari zaman terdahulu mereka menerima hadis dhaif, tidak semuanya ditolak. Amin deh. Jadi yang dimaksudkan ditolak di sini adalah hal yang berhubungan dengan akidah atau hal yang berhubungan dengan hukum halal haram, boleh atau tidaknya, wajib, sunnah, makruh dan seterusnya. Amin deh. Jadi jangan terkecoh sama pemikiran Wahabi. Walamma kanat sifatul qabul katakunu kamilatan tamatan firawi waqatan kusuqalidah. Maka tatkala sifat-sifat qabul terkadang menjadi sangat sempurna pada seorang rawi. Sifat qabul itu terkadang menjadi sangat sempurna. Waqatan kusuqalidah kadang berkurang sedikit. Kadang ada yang tidak terkumpul. Nah, nanti disebutkan syarat-syarat agar hadis itu diterima. Salah satunya bocorannya ini, orangnya harus cerdas, paham. Yang bahlul dikit tidak boleh, yang hafalannya lemah tidak boleh, karena dia membawa hadis. Dia ketika ditanya apa hadis ini, langsung sebut, tidak perlu mikir lagi. Mikir satu detik dua detik mikir, itu langsung derajatnya turun nih. Yang awalnya sahih jadi hasan misalnya. Iya. Makanya ketika sebutkan langsung an, saya dengar dari ini sampai ke Rasulullah. Dibayangkan semua nama safar. Wala Rasulullah semuanya hafal dan harus persis menyampaikan, harus persis apa yang dia dengar. Enggak boleh berubah. Dia dengar an, dia sampaikan kepada pola. Itu enggak boleh lagi. Paham? Kan ada yang pola Rasulullah, ada anna Rasulullah qol, ada anna Rasulullah yaqul, ada akhbarani, ada haddatsani. Iya enggak? Itu enggak boleh diubah. Kalau dia dengar pakai haddatsani, dia enggak boleh diubah akhbarani. Enggak boleh. Memang artinya sama, Beb. Ya memang artinya sama, tapi pemahamannya beda. Paham? Itu enggak boleh. Salah dikit langsung turun derajat. Nah, kadang kan enggak semua orang cerdas. Paham? Enggak semua orang tuh cerdas. Ada yang berkurang sedikit, ada yang butuh mikir 2-3 detik baru turun derajat. Waqat tanqus qalilan, berkurang sedikit. Paham? Ini enggak main-main. Hadis itu iqtada an yakunul maqbul ala darajatain. Maka karena syarat, karena terjadi hal demikian, maka menuntut makbul itu menuntut atas dua derajat. Syarat diterima hadis itu dituntut atas dua derajat, dua hal ini. Pertama, darajatul ulia, derajat yang tertinggi. Ini yang qabul ya. Dan kedua, wa darajatun aqallu minha, derajat yang sedikit di bawah derajat tertinggi. Ada derajat tertinggi seperti Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu udah paling tertinggi. Enggak bisa dikalahkan. Bahkan pokoknya di antara kutubus sab'ah ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, apalagi Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, ini yang paling sahih, sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim jika kita adu lagi, ada beberapa perbedaan pendapat, tapi yang jelas Imam Bukhari menurut ahli Maghrib, ya Imam Bukhari lebih unggul daripada Imam Muslim. Tapi ada juga yang mengunggulkan Imam Muslim daripada Imam Bukhari. Tapi kebanyakan lebih mengunggulkan hadis Imam Bukhari min Imam Muslim. Ini udah top loh ini. Kalau yang dibaca sejarahnya, tidak pernah lupa. Paham? Nah, itu jadi tidak sembarangan, tidak main-main orang terdahulu itu menjaga. Fal mustamil ala a'la sifat wa sahih. Maka yang mencakup atau sifat yang tertinggi namanya adalah hadis sahih. Wal mustamil ala ma huwa aqall min dzalik fal hasan. Dan yang mencakup atas yang lebih sedikit daripada sahih itu namanya adalah hadis hasan. Hadis hasan. Ya. Wa tahassalu min hadza, dan disahsilkan dari hal ini, annal hadits, sesungguhnya hadis, yang qasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Sahih, hasan, dan juga dhaif. As-sahih. Sahih lughatan, sahih secara bahasa adalah diddul marid, lawannya sakit. Itu sahih. Alhamdulillah nasihat. Sehat itu dikata sahih. Wastilahan, ini anak mungkin enggak bisa lama ini. Badan anak udah meriang. Anak dari tadi udah nana. 3 minggu acara berturut-turut. Ustaz Segap Baharun, Habib Hanif Alatos, Ustaz Idrus Lembi. Paham, 3 minggu lumayan drop kan. Akhirnya tadi pagi Ustaz Idrus Lembi pulang, tadi malam acara terakhir, anak sempat alhamdulillah badan enggak sakit, enggak anu, enggak drop. Ternyata drop juga. Ya, lumayan taban. Bisa lama. Wastilahan, adapun secara istilah, yaitu hadis allati ishtamala ala a'la sifatil qabul. Hadis yang mencakup sifat-sifat qabul yang paling tertinggi, itu namanya hadis sahih. Hadis yang mencakup sifat-sifat qabul yang paling tertinggi. Paham? Wahia khamsatun, syaratnya itu ada 5. Ini 5-5 ini harus paling tinggi. Paham? Itu hadis sahih. Hadis yang mencakup sifat-sifat qabul, sifat-sifat diterima yang tertinggi. Yang pertama syaratnya, syaratnya ada 5. 1, ittisal sanad. Sanadnya harus sambung. Enggak boleh terpotong. Wa ma'na hadza al-ittisal, makna ittisal ini adalah makna hadza al-ittisal, makna ittisal ini apa? Maksudnya apa nyambung web? An yakuna kullu rawi minar ruwati qad sami'a man fawqahu haqiqatan. Hendaknya setiap rawi daripada rawi-rawi hadis itu telah mendengar aman fawqahu, siapa saja yang di atasnya, haqiqatan, secara benar. Aman fawqahu, dan barang siapa yang di atas orang itu, sami'a man alladhi fawqahu, mendengar juga dari orang yang di atas. Wa hakadha, dan begini terus ila akhir sanad, sampai sanad terakhir. Masih ingat kan sanad itu apa? Misal dzalika, contohnya qaul al-Bukhari matalan, perkataan Imam Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami. Akhbarana Malik. Abdullah bin Yusuf dengar dari Imam Malik. Imam Malik dengar an Abi Zanad. Mendengar dari Abi Zanad. Anil A'raj. Imam Abi Zanad mendengar dari Imam Al-A'raj. Imam Al-A'raj mendengar dari Abi Hurairah. Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi ta'amul itnin kafi thalatha, makanan dua orang itu cukup 3 orang. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi kitabil at'imah, di dalam kitab al-at'im, bab at'imah, bab makanan. Nah, jadi ini dengar Imam Abdullah bin Yusuf, dengar ke atasnya Imam Malik, Imam Malik dengar ke atasnya Imam, atasnya dengar lagi ke atasnya Imam Ma'arad, dengar lagi ke atas Imam Abu Hurairah, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya nyambung, tidak terputus, tidak terhapus. Faham? Ta'amul itsnin kafi tsalatsa. Ah, makanan dua orang itu cukup 3 orang. Maksudnya apa? Ente beri nasi bungkus, ente beri nasi bungkus. Faham? Ini belum makan. Ente jangan pelit, kalau enggak ada nasi lagi, ente gabungkan. Loh, tapi ini jatah satu orang nih. Satu bungkus untuk anak, satu bungkus untuk ini, untuk Yasin. Enggak apa-apa. Jika digabungkan cukup 3 orang, kenyang semua. Nanti ngerasain sendiri kan, makan nampan. Kadang nampan, ya 5-5, khomsah-khomsah, 5 orang. Bagi 5, stak. Begitu ada satu yang gak kebagian, ditutup. Jangan ditutup, nanti dia datang sini, gak cukup nanti. Enggak cukup. 3 orang, 3 makan, apa makanan gua untuk 3. Kalau 5, berarti bisa sampai 7 orang. Cari lagi 2 orang, pas berarti. Paham? Jangan rakus jadi orang. Ini Rasulullah mengajarkan kita untuk berbagi. Pelit-pelit di depan. Sini pakai piring atau pakai nampan? Pakai piring. Nanti coba. Tapi pernah nyoba kan? Gabung apa gitu. Yang punya nasi 4 orang, yang makan 7 orang. Cukup. Ya. Yang 4 orang nyumbang nasi, yang 3 orang nyumbang lauk. Ya. Kadang gitu ya. Oh, iya tahu, pernah nyantri juga. Makanya yang mau nolak 3 orang ini gak enak, karena dia nyumbang lauk. Nanti nyumbang nasi. Makan, kenyang. Ya enggak? Harusnya secara logika enggak bisa. Tapi kenapa bisa demikian? Sabda Rasul. Tanya. Fahadha sanadun muttasil. Ini namanya sanad muttasil. Umat dadalika maksudnya adalah annal Bukhari. Riwayatnya Imam Bukhari. Bukhari qad sami'a min Abdullah. Bukhari telah, Imam Bukhari telah mendengar dari Imam Abdullah bin Yusuf hadzal hadis. Wa anna Abdullah sami'a min Malik, dan sungguhnya Abdullah mendengar dari Malik hadzal hadis. Terus wa anna Malikan sami'a min Abi Zanah. Wa huwa sami'ahu min al-Arad. Wa huwa sami'ahu min Abi Hurairah. Mendengar dari Abi Hurairah. Wa huwa dan Abu Hurairah sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Wa hadha yaqtadi wujudur rawi fi zaman alladhi qablahu wa wujud alladhi qablahu fi zaman man faqahu hatta yumkin an yatahaqqa sima'ahu minhu wa ittisalu bi. Dan ini menuntut, hal ini menuntut adanya rawi di zaman yang sebelumnya. Berarti harus ada rawi zaman sebelumnya, enggak sembarangan. Ini namanya terlihat di kitab Tadrib Rawi lah, karya Imam Nawawi. Ilmu Takhrijul Ahadith Pontianak tidak ada. Wa wujudul ladzi qablahu, dan orang yang ada di sebelumnya juga. Fi zamani man faqahu, di zaman orang yang di atasnya harus ada. Hatta yumkin, sampai memungkinkan an yatahaqqaq sama'ahu, benar-benar dia itu mendengar minhu dari rawi tersebut, ittisaluhu bihi, dan bersambungnya sanad tersebut bihi dengan orang itu. Misalnya ini dengar dari ini dengar dari ini dengar dari ini dengar dari ini sampai kanan misalnya kan. Qala Habib Ali Hidwan kata-kata contoh. Ini harus betul-betul dengar dari ini. Ini harus betul-betul dengar dari ini. Ente kalau pengen tahu dia ini betul-betul dengar dari ini, ente harus tahu siapa orang yang hidup di zaman dia. Paham? Siapa? Oh, yang hidup di zaman dia misalnya namanya Abdullah. Didatangin. Benar enggak si fulan ini hidup zaman ini kan? Berarti kan kalau dia mendengar ini, berarti kan satu zaman. Enggak mungkin lah beda zaman kan. Mau ketemu alam gaib. Paham? Walaupun tempatnya jauh, harus ada saksi ketemunya di mana kan. Paham? Begitu juga ini dengar dari ini. Ente harus cari tahu. Ini benar enggak dengar dari ini? Dari mana tahu? Cari orang. Rawi-rawi di zaman beliau ini siapa? Paham? Siapa orang-orangnya? Diteliti. Betul-betul diteliti, enggak main-main. Ilmu detektif. Nah, ada, Beb? Ada. Gimana, Beb, ya? Ya enggak usah bingung, ulama terdahulu, betul. Jangan kan sekarang aja kan tinggal kasih sidik jari udah ketahuan semua kan orangnya. Ini lahir sini, ini ya. Apalagi dulu, orang dulu tuh bukan pakai alat, nyari sendiri. Jadi enggak sembarangan. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, bisa jadi ini bohong. Paham? Sebenarnya ini dengar dari orang lain lagi, cuman dia enggak suka sama orang itu. Nanti sebutkan. Atau dia benci sama orang itu. Atau dia merasa sohib. Atau gini, misalnya ente berdua nih, hadisnya misalnya ada orang lagi. Ini dua nih sama. Paham. Ini guru mereka berdua. Ente dengar dari ini. Paham? Ini dengar dari ini misalnya. Sebenarnya ente ini dengar dari beliau ini. Kenapa enggak ente sebutkan? Karena ente merasa sohib. Paham? Ente punya ini guru ente berdua, ini guru ente berdua. Ana merasa oh sambalah, sama-sama guru, sama-sama satu guru. Ana juga pernah mendengar. Padahal ente dengar duluan dari dia. Ente langkah, enggak boleh. Paham? Enggak boleh seperti itu. Turun derajat habisnya. Loh, tapi ana satu sohib sama aja, walaupun sama saja. Paham? Karena itu akan mempengaruhi kedudukan di zaman sekarang udah jarang udah. Ya. Hebdom. Wallahu a'lam bissawab.